Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah sering lewat kita. Kita langsung kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul. Istanzihu artinya bersucilah dari air kencing. Kalau kita perhatikan makna asal istanzihu, seperti yang sering saya ucapkan, di dalam bahasa Arab jika ada alif, sin, dan ta, maka ini maksudnya adalah meminta. Nah, istanzihu, istanzihu, istanzihu, itu diambil dari kata is plus an-nazahah. Isti plus an-nazahah. An-nazahah artinya kesucian. Ketika Rasulullah SAW bersabda, istanzihu, yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita di sini, bersucilah dari air kencing, ya. Maka maknanya bisa dikasih garis bawah, bersucilah maksudnya adalah, bersucilah maksudnya adalah carilah kebersihan atau bersihkanlah air kencing. Bersihkanlah air kencing. Atau bisa maksudnya, bersihkanlah, itu saja. Bersihkanlah air kencing. Ya, bersihkanlah air kencing. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ditambahkan maksud bersucilah atau bersihkanlah dari air kencing, yaitu dari semua cipratan air kencing. Jadi bersucilah dari air kencing, maksudnya di sini adalah bersihkanlah air kencing dari semua cipratannya. Dari semua cipratannya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di sini, fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur itu disebabkan olehnya. Ini mafhum. Atau saya terangkan, maksud dari ini adalah kebanyakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur disebabkan perihal kencingnya. Disebabkan perihal kencingnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang disiksa di dalam kubur disebabkan perihal kencingnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Riwayat kedua. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim, umumnya azab kubur karena air kencing. Lihat kata umumnya, itu mungkin diterjemahkan dengan terjemahan yang sesuai dengan bahasa Arabnya. Kebanyakan siksa kubur karena air kencing. Aktsaru, itu kebanyakan. Kalau terjemahan pertama betul, ammah, karena umumnya azab kubur. Ini kebanyakan azab kubur karena air kencing. Artinya penyebab terbanyak seseorang disiksa di dalam kubur disebabkan karena air kencingnya. Apa maksud penyebab terbanyak seseorang disiksa di dalam kubur adalah air kencingnya? Maksudnya adalah air kencingnya tersebut dia tidak bersihkan. Ya. Maksudnya adalah air kencingnya tersebut dia tidak bersihkan. Yang kedua, maksudnya adalah dia tidak memperhatikan cipratan air kencing. Ini penyebab air kencing mendatangkan kebanyakan siksa kubur. Tidak mensucikan air kencing, artinya tidak beristinja, tidak memperhatikan cipratan air kencing. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang kena, tambahannya, baik yang kena badan atau pakaian. Baik yang kena badan atau pakaian. Jadi sudah kita pelajari di sini, kenapa Rasulullah SAW mengatakan umumnya siksa kubur disebabkan kencing. Dalam lafaz yang kedua, kebanyakan siksa kubur dari kencing. Kenapa begitu? Kencing merupakan penyebab terbanyak orang dapat siksa kubur. Dua tadi sebabnya yang saya sebutkan. Yang pertama, tidak bersuci dari kencingnya. Yang kedua, tidak memperhatikan cipratan air kencingnya yang terkena tubuh atau terkena pakaian. Toib. Itu poin kedua. Poin ketiga, derajat hadis ini. Hadis yang ke-109, hadisnya lemah. Yaitu dia mursal. Mursal artinya adalah terputus. Mursal artinya adalah terputus. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad ibn Sabbah As-Samman. Muhammad bin As-Sabbah As-Samman. Ini yang menyebabkan hadis nomor 109 lemah. Tetapi hadis ini mempunyai penguat. Nah, itu dia. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di catatan kaki nomor 109, sahih bersama syawahidnya. Sahih bersama penguatnya. Syawahid itu adalah penguat. Syawahid artinya penguat. Penguatnya hadis yang ke-110. Ini penyebab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ke-110. Bahwa 109 ada penguatnya. Itu sebabnya. Padahal maknanya juga sama. Maknanya juga sama. Toyib. Kalau ada yang bertanya, kenapa enggak sekalian aja pakai 110? Cukup. Ya, kenapa harus pakai kata 109? Karena di dalamnya terdapat riwayat istanzihu tadi. Bersihkanlah sebersih-bersihnya bekas kencing. Sedangkan dalam hadis yang ke-110 tidak ada lafaz tersebut. Nah, itu sebabnya. Ya. Jadi yang jelas hadis ke-109 sahih dengan penguat-penguatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di sana ada tambahan lain. Maksudnya tambahan lain itu ada riwayat lain yang menguatkan tentang bahwa siksa kubur disebabkan karena kencing. Tidak ada dalam buku terjemahan kita, buku Bulughul Maram kita, ya, tidak ada. Saya ulangi, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul, di sana ada hadis lain yang berkenaan bahwa penyebab siksa kubur adalah apa? Kencing. Hadisnya gimana, Ustaz? Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Perhatikan di sini karena tidak ada dalam buku kita. Ini hadis sengaja saya bacakan sebagai tambahan untuk dua hadis yang disebutkan oleh penulis bahwa kencing adalah penyebab kebanyakan siksa kubur. Hadisnya bagaimana? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam marra biqabrain. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini benar-benar sedang disiksa. Benar-benar sedang disiksa. Jadi ada tambahan penguatan di situ. Benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka berdua tidak disiksa di dalam sesuatu yang besar. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya di dalam sesuatu yang besar. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda lagi, bala tetapi amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang dari keduanya disiksa di dalam kubur karena tidak bersuci menutup dari kencing. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua yang disiksa karena suka mengadu domba. Ini hadis yang juga penguat pada hadis yang ke-109. Sekali lagi, hadis yang ke-109 ini lemah, tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Taib. Adapun hadis yang ke-110, hadisnya sahih tanpa ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Imam Bukhari ketika ditanya oleh Imam Tirmidzi tentang hadis yang ke-110, sahih. Kata beliau, hadis sahih. Kemudian Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala mengatakan juga hadis ini adalah hadis sahih, ya. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa hadis yang paling sahih tentang kencing penyebab kebanyakan siksa kubur adalah hadis yang ke-110, hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya membersihkan kencing dengan membasuhnya atau menghilangkan bekasnya dari badan atau dari pakaian. Hadis ini menunjukkan wajibnya membersihkan kencing dengan membasuhnya atau menghilangkan bekasnya dari pakaian, dari badan atau dari pakaian. Ketika kita berbicara tentang wajib, maka hukumnya wajib. Artinya, meskipun ini perkara adab, tetapi ketika ada yang berkaitan dengan siksa kubur, maka jadi wajib. Berarti, yang tidak memperhatikan permasalahan kencing, bermudah-mudah dalam perkara kencing, baik mensucikannya, beristinjaknya, atau mensucikan badan atau pakaian darinya, maka ini berdosa, bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kedua yaitu bahwa tidak mensucikan kencing, saya ulangi, tidak membersihkan bekas kencing termasuk dosa besar seperti yang kita sebutkan tadi. Yang menyebutkan dosa besar ini adalah pertama Imam Bukhari. Beliau mengatakan babum minal kabairi alla yastatiru min baulih. Bab termasuk dosa besar. Lihat ya. Dan orang berakal, orang yang cerdas tidak bermudah-mudah terhadap dosa besar. Karena dosa besar diancam dengan satu, neraka. Yang kedua, laknat. Yang ketiga, murka. Yang keempat, siksa. Makanya ketika Imam Bukhari rahimahullah dan imam-imam yang lain yang akan saya sebutkan menyebutkan dosa besar, kita jangan remehkan. Harus hati-hati. Babun minal kabairi alla yastatiru min baulih. Artinya bab termasuk dosa besar adalah tidak mensucikan dari kencingnya. Ini Imam Bukhari. Yang mengatakan dosa besar juga adalah Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau mengatakan termasuk dosa besar yang ke-31. 31. Adamu tanazzuhi minal baul. Tidak membersihkan kencing. Taib. Oh, ulama yang ketiga yang menyebutkan bahwa tidak membersihkan kencing termasuk dosa besar adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Di dalam kitab beliau Az-Zawajir. Az-Zawajir termasuk dosa besar. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini perkataan-perkataan para ulama. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang saya sebut tadi. Makanya saya menyebutkan hadis itu di samping penguat untuk hadis yang ke-109, tetapi juga ingin memberitahukan bahwa termasuk faidah dari hadis-hadis yang kita baca adalah bahwa tidak membersihkan, tidak memperhatikan kebersihan kencing termasuk dosa besar. Dalilnya apa? Yang saya baca riwayat tadi, yang tidak ada dalam kitab kita. Apa lafadznya? Perhatikan. Lafadznya, bala innahuma fi kabir. Innahu kabir. Artinya, tentu dia adalah dosa besar. Ya, tentu dia adalah dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Itu pelajaran yang ketiga. Kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu hadis ini menunjukkan bekas najis, bekas kencing yang sedikit pun tidak dimaafkan. Berat. Bekas kencing yang sedikit pun tidak dimaafkan. Dalam artian sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Artinya kalau kita memang terlihat terpecik ke badan, ke pakaian, maka pada saat itu wajib dibersihkan, dibasuh. Ya, jangan dibiarkan sedikit enggak apa-apa. Kalau seandainya memang tidak terlihat oleh kasat mata, itu baru boleh. Tidak apa? Tidak dibasuh. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya, dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama kesulitan. Kalau seandainya kecil-kecil sekali tidak kasat mata, baru itu ma'fu anhu, dimaafkan. Adapun yang kasat mata bisa terlihat bekasnya, maka ini tidak boleh dibiarkan. Ini yang dimaksud pada faedah yang ketiga, bahwa bekas kencing walau sedikit tidak dimaafkan. Artinya wajib dibersihkan, dibasuh. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan membersihkan kencing semua jenis kencing. Semua jenis kencing. Apa maksudnya semua jenis kencing? Baik kencing manusia. Kencing manusia ini pun dibagi menjadi dua. Orang dewasa, anak kecil. Atau kencing hewan. Hadis ini yang keempat menunjukkan membasuh kencing dari semua jenis kencing. Baik kencing manusia. Kencing manusia ada dua, yang orang dewasa ataupun anak kecil, atau kencing hewan. Maka semuanya wajib dibersihkan sebersih-bersihnya. Dibasuh bekas kencingnya sebersih-bersihnya. Tetapi, ada pengecualian. Yaitu kencing hewan yang dimakan dagingnya. Kencing hewan yang dimakan dagingnya. Seperti onta dan kambing. Seperti onta dan kambing. Hal ini berdasarkan yaitu Rasulullah SAW, beliau memperbolehkan untuk kaum uraniin minum kencing air kencing onta. Apa rasanya tuh? Belum kada tahu juga. Ya. Bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan minum air kencing onta untuk kaum siapa? Uraniyin. Tulis itu, karena itu dalil. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi poin yang keempat, pelajaran keempat, bahwa hadis ini menunjukkan membersihkan kencing semua jenis kencing dari manusia dan semua binatang, kecuali binatang yang apa? Dimakan dagingnya, yaitu seperti onta dan kambing. Dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi kaum uraniin, ain pakai ain, uraniin, uraniin, ya, untuk minum air kencing onta. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk membasuh gelas mereka, ataupun memerintahkan mereka untuk membasuh apa yang terkena dari air kencing onta tersebut. Ya, menunjukkan itu adalah suci. Menunjukkan itu adalah suci. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu hadis ini menunjukkan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang tetapnya siksa kubur. Tetap dan adanya siksa kubur. Ya, hadis ini biasa seperti ulama akidah mengatakan, masailul fiqhiyah tuhmalu ilal aqaid. Permasalahan-permasalahan fikih yang dibawa ke permasalahan akidah. Karena sangat signifikan bedanya antara kelompok ini dengan kelompok Ahlus Sunnah, sehingga dijadikan sebagai perkara akidah. Artinya, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa siksa kubur tetap adanya. Sedangkan orang-orang yang mendewakan akalnya, seperti kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan tidak ada siksa kubur. Dan di zaman sekarang, pemikiran gaya-gaya Mu'tazilah yang mendewakan akalnya ini, yang katanya kalau orang dimasukkan ke dalam kubur, itu kan lebar, panjang kali lebar, itu 2,5 meter kali setengah meter. Ya, 2,5 meter kali setengah meter. Ada ahli kematian di sini. Mudah-mudahan pian panjang umur. Ya. Nah, di situ mana mungkin malaikat bisa mencambuk, jangan malaikat besar, pokoknya dia mendewakan akal. Di pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang mendewakan akal ini diserap sebagian kelompok-kelompok pergerakan di zaman sekarang. Nah, ini sangat sangat disayangkan sekali. Ya, karena mendewakan akal. Taib. Jadi hadis ini dan hadis yang saya sebutkan tadi dalil akan tetapnya apa? Siksa kubur dan nikmat kubur. Di samping dalil-dalil yang begitu banyak. Dalil-dalil yang begitu banyak. Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang siksa kubur, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 46. Ini masih poin yang kelima, pelajaran yang kelima, yaitu bahwa dalil dari Al-Qur'an tentang adanya siksa kubur, yaitu surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan." Artinya, api neraka dinyalakan atas mereka pada pagi hari dan sore hari. Maksudnya terus-terusan itu. Bukan berarti pagi ya, jam sampai jam 8 ampih. Enggak, terus-terusan. Ya. Maksudnya pagi dinyalakan sampai malam, malam dinyalakan sampai pagi. Makanya jangan kita meremehkan dosa besar. Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan keteguhan akidah. Beliau mengatakan, "Hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala adzabil barzakh fil qubur." Ayat ini pondasi yang kuat tentang pendalilan ahlu sunnah akan siksa barzakh di dalam kubur. Ya, ini disebutkan di dalam tafsir beliau. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-111. Ini sebentar lagi, mungkin malam ini insyaallah ta'ala, jika Allah mengizinkan, kita selesai kepada bab qadha'ul hajah. Kita baca hadis yang ke-111. Wa an Suraqata ibni Malikin radhiyallahu anhu qal, علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami, apabila berada dalam WC ketika buang hajat, agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad dhaif. Baik, kita baca hadis ini. Yang pertama, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik mempunyai kunyah namanya Abu Sufyan. Mempunyai kunyah namanya Abu Sufyan. Beliau berasal dari Bani Kinanah. Beliau berasal dari Bani Kinanah. Kemudian beliau pernah tinggal di Qudaid. Qudaid. Beliau pernah tinggal di Qudaid. Ini daerah dekat kota Mekah. Kemudian beliau termasuk penduduk kota Madinah. Jadi pernah tinggal saja di kota Qudaid, dekat kota Mekah, tetapi aslinya termasuk penduduk kota Madinah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari pernah menceritakan tentang kisah Suraqah bin Malik. Jadi ini ada cerita menarik tentang Suraqah bin Malik. Empat mukjizat Rasulullah. Yaitu ceritanya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika orang-orang kafir Quraisy mengumumkan bahwa siapa yang mendapati Muhammad hidup atau mati maka akan dapat imbalan sekian sekian sekian. Akhirnya orang-orang pun mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang termasuk mendapati Rasulullah adalah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhadapan di depan pedangnya Suraqah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian kudanya Suraqah bin Malik jatuh. Setiap kali diberdirikan jatuh. Setiap kali diberdirikan jatuh. Sampai Suraqahnya sendiri yang meminta agar Rasulullah mengembalikan lagi kudanya. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu pun melepaskan Rasulullah dan berjanji untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Di sini letaknya salah satu hebat dan akhlak orang-orang jahiliyah dahulu. Salah satunya, dan ini ditetapkan dalam agama Islam, adalah yaitu tepat janji sesuai dengan kesepakatan. Tepat janji sesuai dengan kesepakatan. Yang mungkin musuh, tapi ketika sudah berjanji tidak akan memberitahukan, maka tidak akan diberitahukan oleh Suraqah bin siapa? Suraqah bin Malik. Beliau masuk Islam bahkan lama setelah itu. Nabi hijrah ya ke kota Madinah, kemudian beliau masuk Islam kapan? Jadi subhanallah, hidayah Allah itu memang milik Allah. Maka mintalah selalu kepada Allah. Ini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wahai Allah, aku memohon petunjuk, kesucian, ketakwaan dan kekayaan. Buktinya apa? Suraqah bin Malik melihat mukjizat Rasulullah, saat itu belum beriman. Kapan masuk hidayah? Ketika penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun setelah melihat mukjizat baru beriman. Subhanallah. Ya, petunjuk milik Allah. Ini pun sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang berdakwah. Bapak ibu berdakwah, dakwahin anak, dakwahin istri, dakwahin keluarga, dakwahin bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, untuk berjalan di jalan Allah lebih kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tapi belum dikabulkan. Bahkan jangan kita, sekali berustad-ustad besar, sekali bersyekh-syekh besar, kadang-kadang orang tuanya ada yang menyimpang dari jalan Allah. Jangan syekh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya siapa? Abu Thalib, meninggal dalam keadaan belum masuk dalam agama Islam. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya belum beriman. Sedangkan Fir'aun, pengaku Tuhan, Asia, sang istri, malah beriman. Memang benar-benar hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk dalam agama Islam tahun ketika penaklukan kota Mekah dan meninggal pada tahun 24 Hijriah di kekhalifahan Utsman bin Affan. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami apabila berada dalam WC, yaitu ketika buang hajat, agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Gimana caranya? Mau contohnya? Ya. Duduk di atas kaki kiri ada dua macam. Ya. Yang pertama, ini kaki kiri kita duduki, kemudian kaki kanan ditegakkan. Kemudian kencinglah begini. Atau kakinya ini, ya, tumitnya diberdirikan seperti ini. Tumitnya diberdirikan, kemudian kencing. Ya. Dan jika hadis ini sahih, maka niscaya kita akan mengambilnya. Ya, tetapi hadisnya lemah, maka pada saat itu, ya, kita tidak bisa mengambil sebuah hukum dengan berdasarkan hadis yang lemah. Taib. Itu makna hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan hadisnya lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada dua orang yang tidak dikenal. Dua orang yang tidak dikenal. Ya, dua orang perawi yang tidak dikenal. Namanya kalau ingin lengkap Al-Mudlaji. Kemudian Muhammad bin Abdurrahman. Al-Mudlaji dan Muhammad bin Abdurrahman. Ini adalah dua perawi yang tidak dikenal. Taib, makanya hadisnya lemah. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, jika hadis ini sahih, maka niscaya kita dianjurkan untuk duduk dengan cara yang seperti ini. Duduk seperti ini mungkin agak ringan bagi orang-orang yang berbadan tipis dan mungil. Kalau orang-orang yang bawa tas pinggang permanen, susah. Ya, itu tas pinggang datang dari mana, Ustaz? Taib. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini lemah dan para ulama mengatakan tidak bisa kita tentukan sebuah hukum syar'i dengan hadis yang lemah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada hadis yang ke-112. Wa an Isa ibni Yazdad an abihi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marratin. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Lihat ya, yang benar wallahu alam adalah falyantur. Di situ tulisannya falyanthur, yang benar falyantur. Lihat bahasa Arabnya falyantur, ya ta. Taib. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif dari Isa bin Yazdad, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka hendaklah ia mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari perawi-perawi yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama yaitu Isa bin Yazdad. Isa bin Yazdad, beliau ini orang Persia dan pernah tinggal di Yaman. Persia dan tinggal di Yaman. Kemudian beliau adalah bukan sahabat. Ya, beliau dikatakan oleh Abu Hatim bukan sahabat. Abu Hatim bukan sahabat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban beliau adalah sahabat. Nah, lihat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dikatakan oleh Imam Bukhari bukan sahabat. Dikatakan oleh Imam Abu Daud bukan sahabat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Adi bukan sahabat. Jadi ada ulama-ulama hadis yang menyatakan beliau bukan sahabat. Yazdad, Isa bin Yazdad ini. Siapa yang pertama mengatakan bukan sahabat? Abu Hatim. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari. Yang ketiga, Abu Daud. Yang keempat, Ibnu Adi. Yang keempat, Ibnu Adi. Ya, yang keempat, Ibnu Adi. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya pun tidak dikenal. Nah, ini dia. Ya. Bapaknya juga disebutkan oleh Ibnu Ma'in, la yu'rafu Isa wala abuh. Isa dan bapaknya tidak dikenal. Makanya para ulama hadis sepakat hadis ini lemah. Sepakat loh ya. Para ulama sepakat bahwasanya hadis ini lemah. Taib. Kita masuk poin kedua dulu sebelum menentukan derajat hadis. Poin kedua makna hadis ini. Dari Isa bin Yazdad, dari bapaknya. Bapaknya berarti namanya siapa? Yazdad. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, itu sedang kencing, maka hendaklah ia mengurut kemaluannya. Kata-kata mengurut ada dua makna. Diurut dari ujung pangkalnya sampai dari pangkalnya sampai ujungnya. Berarti ini termasuk laki-laki atau perempuan? Maka laki-laki. Ya, ini laki-laki saja. Dari ujung, dari pangkalnya sampai ke ujungnya diurut. Makna urut yang kedua yaitu di apa sih namanya? Di kipas-kipas. Oke, apa di kipas-kipas? Ya, digetar-getarkan. Paham aja lah, Pian. Hah? Dipapai. Noh, iya pulang. Dipapai. Lemas benar, belum kedengar papai itu teh. Ya, pokoknya seperti itu. Ini makna yang kedua. Ya. Diurut maksudnya di apa? Di yang pertama tadi apa? Dipegang dari pangkal sampai ujung, diurut dipegang dari pangkal sampai ujung. Yang kedua digetarkan atau dipapai. Tulis faedah dari Ustaz Khairullah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebanyak 3 kali. Jadi sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, yang dhaif. Dhaif di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Pertama, di perawinya yaitu Isa bin Yazdad tidak dikenal. Yang kedua, bapaknya pun tidak dikenal. Yang ketiga, kesepakatan ahli hadis tentang lemahnya hadis ini. Bahkan yang mengatakan sepakat itu adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi. Yang anehnya Imam Nawawi bermadzhab apa? Imam Syafi'i. Dan madzhab Syafi'i menganjurkan ini. Madzhab Syafi'i kalau lagi kencing menganjurkan ini. Ya, padahal Imam Nawawi rahimahullah sebagai muhakkik madhab, sebagai peneliti madhab, dan pendapat-pendapatnya sering dipakai sebagai sandaran dalam madhab, mengatakan ittafaqu ala annahu dhaif. Para ulama bersepakat bahwa hadis ini lemah. Sepakat, ulama hadis sepakat bahwasanya hadis ini lemah. Yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah juga adalah Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Ibnu Hibban. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa para ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang ketiga yaitu hadis ini lemah. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Hadis ini lemah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dan kelemahan hadis ini bukan pada sanadnya saja, juga pada matannya. Ya, pada matannya. Apa matannya? Mengurutnya itu yang bermasalah. Makanya tadi saya tekankan masalah mengurut itu. Karena dengan mengurut tidak akan pernah selesai kencingnya. Itu dia. Jadi saya ulangi, poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Hadis ini lemah berdasarkan tadi. Satu, Isa bin Yazdad tidak dikenal. bapaknya tidak dikenal. Kemudian sebab yang ketiga yaitu para ulama hadis semua bersepakat bahwasanya hadisnya lemah. Di samping itu penekanan juga bahwa hadis ini lemah bukan hanya pada sanadnya saja, bukan pada perawi-perawinya saja, tetapi juga pada matan. Apa itu matan? Matan itu isi hadis. Isi hadis yaitu dalam kata mengurut. Mengurut. Mengurut di sini akan menyebabkan kencingnya itu tidak akan pernah terputus, keluar terus, keluar terus. Nah, itu bertentangan dengan keadaan yang hakiki. Gini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu hadis ini jika sahih anjuran untuk mengurut kemaluan tatkala setelah kencing. Tetapi karena tidak sahih maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa natnudzakari bid'atun 'ala sahih. Mengurut, mohon maaf, zakar yaitu kemaluan laki-laki adalah termasuk perkara mengada-ngada menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan lam yusyra' dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsul marwiyyu fi dzalika dha'ifun la aslalah. Hadis yang diriwayatkan tentang itu dhaif, lemah, tidak ada asalnya. Wal baulu yukhriju bi tab'i. Kencing itu keluar dengan tabiatnya, dia kencing keluar. Wa idza faragha inqata'a bi tab'i. Kalau telah selesai dia akan terputus sendirinya. Ya. Dia akan terputus dengan sendirinya secara alami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau seseorang merah puting susu dari hewan, maka ketika habis selesai tidak akan keluar lagi. Begitulah kencing. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan mengurut, ya, menggetar-getarkan itu adalah termasuk perbuatan mengada-ngada dalam agama tatkala kencing. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa meskipun kebanyakan para ahli fikih menganjurkannya seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kira-kira Pak, mereka dalilnya apa Pak? Hadisnya lemah. Coba. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Enggak mungkin ulama mazhab itu tidak pakai dalil. Dalilnya adalah tadi, hadis yang istanzihu minal baul. Bersihkan sebersih-bersihnya kencing. Akibat inilah mereka harus bersih. Itu dalil mereka. Tapi ya, harus dengan dalil yang sahih karena tata cara seperti itu apa? Harus dengan cara yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk membersihkan sebersih-bersihnya bekas kencing, beristinja dari kencing, tetapi apakah caranya diurut? Maka ini perlu dalil. Nah, itu dia. Ya, ini perlu dalil, wallahu alam. Imam Nawawi mengatakan ada pendapat lain dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan wal mukhtar anna hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Pendapat yang diambil atau pendapat beliau bahwasanya ini adalah sesuai dengan perbedaan manusia. Jadi si fulan beda dengan si fulan. Apakah perlu diurut atau tidak diurut? Ya. Wal maqsud annahu yadhunnu annahu lam yabqa fi majral baul syai'un yukhafu khuruju. Yang dituju adalah bahwa dikira tidak tersisa lagi air kencing di tempat keluarnya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau seandainya dia perlu mengurut, kata Imam Nawawi, silahkan diurut. Kalau tidak, misalkan dia kalau kencing, kencing, berhenti, benar-benar berhenti. Tidak ada lagi keluar. Maka cukup sudah. Nah, supaya Bapak tidak bingung, saya ulangi. Ya. Poin yang keempat, pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yaitu satu, jika hadis ini sahih, maka anjuran untuk mengurut apa kemaluan laki-laki tatkala kencing. Jika hadis ini sahih. Tetapi ternyata hadisnya apa? Lemah. Pelajaran yang kedua, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mengurut kemaluan laki-laki tatkala kencing adalah hukumnya mengada-ngada, bid'ah dalam agama. Mereka, beliau berdalil apa dalilnya? Apa tadi? Bahwa kencing itu keluar dan berhenti secara alami. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, yaitu Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi, bahwa rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap orang berbeda-beda. Jika perlu diurut, maka diurut. Jika tidak perlu, maka tidak perlu. Ya, jika tidak perlu, maka tidak perlu. Yang penting ukurannya adalah dikira dengan perakiraan yang besar bahwa air kencing tidak keluar lagi. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami itu poin ketiga. Jadi, Ustaz, kalau begitu kita mengambil yang mana? Pendapat Syekhul Islam kah atau Imam Nawawi kah? Ya. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya lemah. Kembali kepada hadis. Antum, jika saya tekankan, jika terjadi perbedaan pendapat yang para ulama, kembali kepada hadis. Hadisnya mana? Lemah. Sudah. Kalau hadis lemah, maka tidak dianjurkan. Selesai. Lalu gimana Ustaz? Ngurut atau enggak ngurut? Maka sesuai keperluan. Tetapi tidak dikatakan bahwa mengurut itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati. Selalu seperti itu. Kembalikan kepada dalil. Kembalikan kepada dalil. Jangan bingung. Kembalikan kepada dalil. Wallahu alam. Taib. Kita masuk kepada hadis yang ke-113. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqalu inna nutbi'ul hijarata al-ma'a. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba, penduduk Quba, karena alasan apa Allah memuji kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kami selalu mengiringi istinja memakai batu dengan air. Istinja memakai batu dengan air. Maka, kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad dhaif. Hadis ini asalnya ada pada Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dengan tanpa menyebutkan kata batu. Baik. Ini hadis yang terakhir, dua hadis ini dua hadis terakhir dalam bab adabu qada'il hajah, betul? Ya, setelah ini baru kita masuk kepada bab selanjutnya. Ya, bismillah kita pelajari hadis ini. Poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi dari dua hadis ini. Abdullah bin Abbas sudah selewat kepada kita. Kemudian Abu Hurairah sudah sering lewat juga kepada kita. Kita langsung kepada poin kedua. Makna hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk Quba itu dipuji oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 108. Mereka dipuji oleh Allah. dalam surat Taubah ayat 108. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang menyukai bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, ini pujian. Makanya di sini bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada penduduk Kufa, kenapa karena alasan apa Allah memuji kalian? Kalau ditanya memuji, kapan Allah memuji? Dalam surat At-Taubah ayat 108. Surat At-Taubah ayat 108. Ya. Jadi karena alasan apa Allah memuji? Kita perkarakan memuji dulu ini. Memuji apa maksudnya? Yaitu memuji dalam surat At-Taubah ayat 108. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Quba itu adalah sebuah daerah dekat kota Madinah. Quba sebuah daerah dekat kota Madinah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke kota Madinah, beliau singgah dulu di Quba. Dan sholat yang pertama kali dilaksanakan sholat Jumat di mana? Di Masjid Quba. Sholat Jumat pertama kali dilaksanakan adalah di Masjid Quba. Ada perkara yang penting tentang Masjid Quba. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang berkaitan dengan Quba ya. Pertama, Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Sungguh dia adalah masjid yang dibangun di atas takwa dari hari pertama. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pertama kali masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjid apa? Quba. Poin yang kedua tentang Quba, ya. Masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Baik, para ikhwah sekalian. Poin yang ketiga tentang Quba. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana yang disebut masjid pertama kali dibangun di atas takwa? Apakah Masjid Quba ataukah Masjid Nabawi? Poin ketiga tentang Quba, manakah masjid yang dibangun pertama kali di atas takwa? Masjid Quba kah atau Masjid Nabawi kah? Maka para ikhwah sekalian perhatikan, ada yang berpendapat Masjid Quba, ada yang berpendapat Masjid Nabawi. Semuanya punya dalil. Saya sebutkan dalil-dalilnya. Perhatikan dalil yang pertama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, "Dakhaltu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'dhi nisa'i." Aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah salah seorang istrinya. "Faqultu ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala at-taqwa?" Wahai Rasulullah, dua masjid ini, masjid apa? Quba. Kemudian Masjid Nabawi. Di dua masjid ini, mana yang paling pertama kali dibangun di atas takwa? Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha kaffan min hasa fa daraba bihil ard. Kemudian beliau beliau mengambil batu pasir, dan di rumah istri Rasulullah. Rumah istri Rasulullah itu di mana? Di Madinah. Ya. Ceritanya ini terjadi di kota Madinah, bukan di Quba, di Madinah. Beliau mengambil tanah, kemudian beliau letakkan lagi begini, kemudian beliau mengatakan, huwa masjidukum hadha. Yang dimaksud oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 108, dia adalah masjid yang benar-benar dibangun di atas takwa, adalah masjid ini. Maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa. Ya. Dan disebut oleh para ulama la Masjidul Madinah. Yaitu masjid yang dibangun di atas takwa adalah Masjid Madinah, yaitu masjid kota Madinah, Masjid Nabawi. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara memperkarakan mana masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa itu sudah terjadi perbedaan pendapat di zaman Rasulullah. Ya. Dua orang bertengkar di zaman Rasulullah. Masjid pertama kali dibangun di atas takwa, Masjid Nabi. Yang satu mengatakan Masjid Quba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, huwa masjidi hadha. Dia adalah masjidku ini. Dia adalah masjidku ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi itu dalil yang menunjukkan masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa adalah Masjid Nabawi. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmidzi. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil pendapat yang mengatakan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa adalah Masjid Quba. Dalilnya yaitu ini. Yang kita baca sekarang. Ya, dalilnya adalah ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalat hadhil ayah fi ahli Quba." Turun ayat ini, surat Taubah 106, 107, 108 pada orang-orang di Masjid Quba, dan hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Lalu Ustaz bagaimana menggabungkannya? Maka kita katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Lihat cara menggabungkannya, catat baik-baik. Masjid Nabawi dan Masjid Quba kedua-duanya dibangun di atas takwa. Cara menggabungannya ya, curious ya. Masjid Nabawi dan Masjid Quba kedua-duanya dibangun di atas takwa. Masjid Dirar ya. Ya, Masjid Dirar. Ya, perhatikan baik-baik, Masjid Nabawi dan Masjid Quba di dua-duanya dibangun di atas takwa. Nah, perinciannya, Masjid Quba dibangun pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di desa itu. Nah, gitu. Sedangkan Masjid Nabawi dibangun di atas takwa pertama kali ketika Rasulullah turun di kota Madinah. Cara menggabungkannya begitu. Ya. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa, yang Nabi bangun di desa itu. Dan Masjid Nabawi, masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa, yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Nah, cara menggabungkannya seperti itu. Taib. Selanjutnya yang berkaitan dengan Quba lagi, ya, yang berkaitan dengan Quba. Salat di Masjid Quba seperti mendapat pahala umrah. Salat di Masjid Quba seperti mendapat pahala umrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, As-salatu fi masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba itu senilai dengan umrah. Mudah-mudahan kita bisa salat di sana. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis ini, as-salatu fi masjid Quba, salat di Masjid Quba. Salat apa, Ustaz? Maka di situ tidak ada tersebut salat apa. Mau salat tahiyatul masjid, salat ba'diyah wudu, salat duha, salat isyraq, salat apa saja. Pokoknya salat di Masjid Quba senilai umrah. Cuma ada penjelasan dalam riwayat Imam Ibnu Majah bagaimana tata cara salatnya. Lihat, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Quba'a fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia datang ke Masjid Quba, lalu dia sholat dengan sebuah sholat. Nih lihat, sebuah sholat. Sholat apapun. Mau sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat apa saja. Maka baginya seperti pahala umrah. Ada yang bertanya, Ustaz, barang siapa yang bersuci di rumahnya, ulun ini mohon maaf pengantutan. Bagaimana? Apakah enggak dapat pahala itu? Misalkan yang umroh datang ke Masjid Nabawi, ziarah ke kota Madinah. Dari hotel bersuci. Masuk bis, kentut. Ya? Kemudian, apa namanya? Bersuci lagi. Masuk bis, kentut. Terus seperti itu. Apalagi yang tidak bisa dapati hawa dingin, kadang-kadang di bis dingin, maka sering kentut, sering kencing, bagaimana? Maka jawabannya, jangan takut. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan Quba. Masih Quba, Rasulullah mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu, baik berjalan kaki atau naik kendaraan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'a rakiban wa mashiyan. Dalam hadis yang sama, kulla sabtin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Quba setiap Sabtu, baik berjalan ataupun naik kendaraan ataupun naik kendaraan. Ya, itu yang berkaitan dengan Masjid Quba. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Karena alasan apa Allah memuji kalian? Ingat, pujian itu ada pada ayat berapa? At-Taubah ayat 106. Mereka menjawab, sesungguhnya kami selalu mengiringi istinja memakai batu dengan air. Mengiringi, garis bawahi, mengiringi maksudnya menyudahi setelah batu dengan air. Mengiringi maksudnya menyudahi setelah batu dengan air. Ya, itu maksudnya menyudahi setelah batu dengan air. Baik, para ikhwah, poin yang selanjutnya dari hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad dhaif. Dhaif artinya apa? Lemah, ya. Kenapa lemah? Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang matruk. Matruk ini ditinggalkan hadisnya. Siapa perawinya? Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zuhri. Muhammad bin Abdul Aziz Az-Zuhri. Jadi di dalamnya perawinya matruk, ya. Kemudian juga di dalam sanadnya ada Abdullah bin Syabib. Kalau ingin sedikit dalam tentang ilmu hadis, Abdullah bin Syabib, ya, yang disepakati bahwa hadisnya lemah. Abdullah bin Syabib yang disepakati bahwa hadisnya lemah. Hadis ini asalnya ada pada Abu Dawud dan hadisnya pun lemah. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Maksudnya hadis ini adalah hasil adalah ada pada Abi Dawud pun hadisnya lemah juga. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dengan tanpa menyebutkan batu, ya, tanpa menyebutkan batu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan menghilangkan najis dari dubur dengan tiga cara. Menghilangkan najis dari dubur dengan tiga cara. Yang pertama, yaitu memakai batu kemudian membasuh dengan air. Memakai batu kemudian membasuh dengan air. Yang kedua, memakai air saja. Yang ketiga, memakai batu saja. Ya. Nomor 1 dan 2 pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Nomor 1 belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh. Kenapa? Karena ditunjukkan bahwasanya ada riwayat yang memakai air dan memakai batu. Jadi digabungkan dua-duanya pun boleh, tetapi belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah saya ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya sempurna amal-amal saleh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, dari kanan dulu. Dari kanan saya, silakan. Afiq barakallah. Terkait dengan pujian Allah di Ustaz atau bait Rasulullah Ustaz ya. Kepada orang yang bersuci itu apakah secara umum dari buang air atau termasuk yang berwudu Ustaz, yang sering berwudu Ustaz? Ya. Kalau kita perhatikan hadisnya, maka yang dimaksudkan bersuci di sini adalah mereka yang setelah beristinja dengan batu kemudian di sudahi dengan air. Ya, bukan dalam perihal berwudu, tetapi wallahu alam lafadznya umum. Dan para ulama mengatakan wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran keumuman hadis bukan sebab. Sebabnya kan cerita penduduk Quba. Jadi wallahu alam yang disukai oleh Allah dalam surah At-Taubah innallaha yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbul mutatahhirin, itu semua yang menjaga kesucian. Baik dari kesucian selalu berwudu setiap kali dia batal, atau kesucian tatkala dia beristinja dia menjaga kesucian dan semisalnya. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Amin. Tadi kalau tidak salah tangkap penjelasan hadis ke 109 dan 110, di sini yang saya catat bahwa kita diwajibkan untuk membersihkan semua kencing baik dari hewan ataupun manusia, wajib kita bersihkan. Kalau tidak salah penjelasan Ustaz demikian. Oke, kita hubungkan dengan hadis yang memang tidak ada di catatan di dalam buku tapi di syarahnya ada di Sahihain. Di sana Nabi melewati kuburan. Jadi yang dikubur itu tentunya adalah manusia. Nah, kaitan dengan manusia tentunya adalah kencing daripada manusia. Bagaimana dengan penjelasan Ustaz terhadap kencing hewan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan oleh Kak Saiful itu dari mulai semenjak dahulu sudah diperbincangkan oleh para ulama. Artinya ketika Rasulullah bersabda, istanzihu minal baul, bersihkan sebersih-bersihnya kencing. Kencing ini mereka mengatakan al-baul minal baul. Itu kencing di sini ada yang mengatakan cuma kencing manusia. Sebagaimana disebutkan oleh beliau. Di dalam syarahnya juga seperti itu. Ada yang mengatakan kencing ini umum. Ya, baik manusia ataupun binatang. Nah, karena hadis ini adalah tidak ada hubungannya dengan yang tadi, yang dua orang disiksa tadi, dia secara umum hadisnya. Wa inna 'amata 'adzabil qabr minal baul. Sesungguhnya keumuman siksa kubur dari kencing. Ya. Nah, sebagian ulama yang menyatakan bahwa kencing di sini adalah kencing manusia dikaitkan dengan hadis yang saya sebutkan tadi, dua orang disiksa karena kencingnya. Itu mereka berpendapat seperti itu. Kencing manusia saja. Adapun kencing hewan maka tidak perlu dibersihkan. Maka jawabannya wallahu alam sama seperti yang saya ucapkan tadi. Hadisnya umum dan tidak dikaitkan dengan khusus kecuali dengan ada sebab khususnya. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Maka kita lebih condong kepada pendapat bahwa bersucilah dari semua kencing manusia atau hewan kecuali yang sudah kita kecualikan tadi. Wallahu alam. Tafadhol. Ya Ustaz, pertanyaan dari BBM dari Ibu Gesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, tidak membersihkan pakaian dari air kencing itu kan termasuk dosa besar. Biasanya dinamakan dosa, suka ada alasan-alasan tertentunya. Apakah ada alasan ilmiah di balik hal ini? Ya. Pertama, sebelum alasan ilmiah, maka hadis Rasul, innahu fi kabir. Sesungguhnya dia dosa besar. Hadis Rasul itu sudah alasan paling kuat. Adapun alasan kalau diingin dikatakan alasan ilmiah, maka ini saya berterima kasih kepada yang bertanya, ya, bahwa ini belum kita sebutkan dan silahkan dicatat. Salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa kencing termasuk dosa besar dan dia penyebab kebanyakan siksa kubur, karena ketika seseorang tidak memperhatikan cipratan kencing atau bekas kencing tatkala beristinja, maka akhirnya sholatnya tidak sah. Baik karena wudunya yang tidak sah atau karena pakaiannya kena najis dan menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, saya ucapkan jazakallahu khair kepada yang bertanya. Yaitu karena kencing berkaitan dengan sholat. Dan sholat kita perhatikan dalam agama Islam adalah amalan yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Maka kita harus benar-benar memperhatikan perihal sholat. Ya? Dan termasuk memperhatikan perihal sholat adalah memperhatikan bekas najis. Baik dari kencing atau kotoran-kotoran lainnya. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Nah, silakan. Kasih ke Pak Arobi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Apakah pada saat kita membuang air kencing itu, Ustaz, ya, supaya tidak menetes-netes, ada dalilnya yang mendahem gitu. Apa? Mendahem. Supaya tidak menetes lagi air kencingnya. Apakah ada dalilnya? Ya. Pertanyaannya itu. Ya. Dahem gitu, Ustaz. Ya. Ya, kalau ditanya dalilnya ulun belum tahu. Ya, tidak ada dalil yang belum ulun baca tentang itu, belum tahu. Ya, ada yang tahu kalau mendahem atau ada yang mencoba? Hah? Puan? Pengalaman pribadi. Ya, dalil belum tahu, Pak. Iya, ya, makanya saya katakan belum tahu dalilnya. Apakah ada dalilnya atau tidak, belum pernah baca. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, ada perkara penting juga yang berkaitan dengan air kencing yang ingin saya sampaikan juga tadi, yaitu bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In wama yu'adzabani fi kabir." Perhatikan ya baik-baik. Hadisnya tidak ada yang saya bacakan tadi. Mereka berdua tidak disiksa dalam dosa besar. Maka di sini para ulama mengatakan menurut mereka berdua. Ini pelajaran menarik bagi kita. Sebagian orang menganggap masalah kencing dan masalah namimah mengadu domba sepele. Ya. Ini pelajaran dari hadis itu. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua tidak disiksa dalam dosa besar. Menurut anggapan mereka berdua. Ini perlu diperhatikan. Menurut anggapan mereka berdua. Maka hati-hati. Tetapi perlu diperhatikan juga. Jangan sampai terlalu berlebihan. Karena ada sebagian orang yang mengajar fikih dengan perasaan. Terlalu berlebih-lebihan. Yaitu dengan was-was. Artinya sifat membersihkan air kencing yang sebersih-bersihnya jangan dibarengi dengan sikap was-was. Sampai ada, saya pernah dengar orang ngajari fikih, kalau membersihkan kencing itu sampai ke tulang ekor. Sampai ke tulang ekor. Ya, jadi baik air kencing ataupun beristinja, yaitu membersihkan dubur, itu sampai ke tulang ekor. Nah, ini tidak semesti itu juga sampai seperti itu. Kalaupun terbasuh sampai tulang ekor, ya silahkan. Tetapi harus sampai tulang ekor, maka belum ada dalilnya. Paham ya? Jadi hadis Rasul, istanzihu minal baul, bersihkan kencing sebersih-bersihnya, bukan berarti membuka pintu was-was. Enggak. Ya. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kencing itu keluar dengan tabiatnya, kemudian berhenti juga dengan sewajarnya. Maka pada saat itu baru kita bersihkan. Jangan sampai menimbulkan sifat apa? Was-was. Dan rasa was-was ini, Pak, penyakit. Ini penyakitnya para ahli ibadah. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa ustaz-ustaz yang lain ngisi judulnya penyakit para ahli ibadah. Salah satu penyakit para ahli ibadah ini adalah rasa was-was. Ya. Merasa keluar dari kamar mandi, kayaknya keluar nih, suk lagi. Keluar dari kamar mandi, kayaknya keluar, suk lagi. Ya. Ini para ikhwah sekalian, ini adalah rasa was-was. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ulun mengenai mustalah, Ustaz. Hadis yang pertama tadi kita baca tentang hadis 109, istanzihu minal baul, yang hadis tersebut riwayat Imam Dzarqutni dengan sanad hadisnya lemah. Tadi Ustaz katakan hadisnya lemah karena disebabkan hadisnya ini mursal. Tetapi kemudian Ustadz tadi menyatakan bahwa disebutkan di dalam rawinya terdapat Muhammad bin Sobah. Siapa tadi saya lupa. Nah, Muhammad ibnu Sabbah. Muhammad ibnu Sabbah. Kemudian makna mursal di sini apakah karena disebabkan ada rawi seperti itu, atau memang mursal itu kalau tidak salah, mungkin mohon koreksinya juga, mursal kan hadis yang sanadnya itu terputus pada pangkal sanad, ya sahabat itu kan. Nah tetapi yang Ustadz sebutkan ada seorang rawi yang bermasalah tadi kan. Ya. Nah ini mungkin pengertian mursal ulun kurang paham dalam hal ini. Ya. Yang kedua berkenaan tentang mungkin ini juga hadis faedah, masih hadis yang 109 dan 110, yakni tentang segala jenis kencing tadi Ustaz. Ya. Bahwa kencing bukan hanya kencing manusia tetapi juga kencing hewan. Tetapi ya, ada hewan yang dikecualikan sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, contohnya adalah kencing unta dan kambing. Di mana ada hadis yang menyebutkan secara khusus kencing unta itu diperbolehkan untuk diminum sebagai obat bagi kaum Oranien tadi. Nah, ketika Ustaz menyebutkan ada kambing, nah apakah kambing itu ada hadisnya atau hanya kias saja Ustaz dari ya, dari kencing unta ini? Mungkin ya, itu saja barakallah. Ya, yang pertama masalah mustalah hadis, ilmu hadis. Gini, beliau jadi yang ikut kajian ini kan heterogen ya, ada yang sudah belajar tentang ilmu hadis, ada yang baru-baru. Maka saya harus mengakomodir semua jamaah. Caranya adalah beliau bertanya tentang ilmu mustalah hadis, yaitu hadis mursal. Hadis mursal itu Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'i, tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ul atba, meriwayatkan kepada syekh, kepada imam, gitu ya. Nah, hadis mursal kalau dalam pengertian ilmu mustalah hadis adalah hadis yang terputus sahabatnya. Jadi tabi'i mendapat riwayat dari Rasulullah. Mungkin gak ini? Gak mungkin. Kenapa? Karena tabi'i gak pernah bertemu dengan siapa? Rasul. Nah itu disebut dengan hadis apa? Mursal. Di sini saya katakan tadi bahwa hadis ke-109 itu dia mursal. Itu ungkapan dari Imam Ad-Daruqutni. Wassawabu annahu mursal. Pendapat yang benar bahwasanya hadis tersebut adalah mursal. Tetapi ada perawinya, sahabatnya. Siapa di situ? Abu Hurairah. Ya, siapa? Abu Hurairah. Oh, berarti ada sahabatnya Ustaz. Kenapa disebut mursal? Sedangkan tadi hadis mursal adalah yang tidak ada sahabatnya. Tabi'i langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Ini mustahil mursal. Nah, bagaimana menanggapinya? Bahkan saya mengatakan bahwa hadisnya itu ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin As-Sabbah. Beliau adalah orang yang perawi mungkar hadisnya. Nah, mursal yang dimaksud di sini adalah bahwa mursalnya termasuk daripada hadis lemah saja, bukan yang terputus sahabatnya. Jadi mursal di sini mursal maksudnya lemah, bukan mursal maksudnya dalam kaedah ilmu hadis. Bisa dipahami? Ya. Tapi poin yang kedua, yaitu beliau bertanya tentang yang saya sebutkan tadi, bahwa semua kencing, sama pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Kak Saifullah, semua kencing, ya. Kemudian kencing yang dimaksud semua kencing manusia dan hewan, kecuali yang dimakan dagingnya. Taib, yang dimakan dagingnya yang diperboleh, yang tidak dianggap najis air kencingnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu hanya air kencing onta. Beliau bertanya, kata-kata antum kambing itu apakah ada dalilnya? Karena saya tadi menyebutkan apa? Seperti onta dan kambing. Onta ada dalilnya. Hadis riwayat Bukhari yang Nabi Muhammad SAW memperbolehkan kaum Uroniin untuk meminum air onta. Maka bagaimana kambing? Maka jawabannya seperti yang antum sebutkan, bahwa dia dikiaskan dengan bahimatul an'am. dia adalah hewan dari jenis bahimatul anam. Hewan dari jenis bahimatul anam itu adalah hewan yang berkaki empat yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya, seperti sapi, unta, dan kambing. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.